Al-Fatihah, kesel. Jadi bagaimana mau khusyuk sama Allah salat kita? Makanya carilah imam yang disukai oleh masyarakat, cari, pasti sembahyang mereka akan lebih khusyuk daripada salat diimami oleh imam yang dibenci oleh jamaahnya. Itu yeah, paling aman. Bapak ini sudah berusaha mendamaikan antara imam dan makmumnya, tapi memang tidak terjadi perdamaian, kan cuma sama satu orang nih, Mak. Kalau memang makmumnya yang tidak suka dengan imam itu sana satu orang, harusnya tetap yang lain berimam dengan dia selama imam tadi memenuhi syarat sebagai imam. Iya. Kalau yang satu, kecuali kan suka ada gini deh. Ada orang yang pika sebelun, semua orang enggak suka sama dia. Nah, itu jangan dijadiin imam. Iya. Makmumnya yang kagak suka sama dia. Iya. Gitu. Kalau cuma satu orang yang enggak suka mah, biarin aja terusin jalan. Yang iya, lain suka sama dia. Kalau di kampung itu ada 100 orang dan 90 orang enggak suka sama imam itu. Nah, itu ganti imamnya. Ganti imamnya. Nah, berarti benar-benar pika sebelun pisan kalau sampai 90 orang yang enggak suka sama. Iya. Iya. Jadi kenapa kalau ada yang sebel-sebel ibu-ibu ngeliatnya ke saya, Bu, ya? Saya terasa loh, Bu, yang sebelah kanan nih, Bu, ngelirik-ngelirik begitu ya. Baik, yang berikutnya saya akan bacakan fax yang masuk. Ini dari hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, saya anak terakhir dalam keluarga. Waktu saya memutuskan menikah, ibu saya ajak tinggal bersama. Tapi beberapa tahun yang lalu, istri saya mengusirnya di depan saudara-saudara saya. Apakah saya berdosa membiarkan istri berbuat seperti itu? Bagaimana jalan keluar yang baik dan menyadarkan istri saya, mah? Saya benar-benar bingung menghadapi hal ini. Mohon bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya anak, sampai kapanpun dalam kondisi bagaimanapun dia wajib membela orang tuanya kalau orang tuanya benar. Artinya kalau istri Anda sampai mengusir ibu Anda, Anda tinggal diam, tidak menegur istri Anda, Anda ikut berdosa. Iya, apakah itu si istri ini masuk dalam kategori durhaka sama orang tua? Durhaka, karena yang namanya orang tua yang mengandung, yang melahirkan, yang membesarkan, yang mendidik guru-guru kita, kemudian mertua kita. Mertua termasuk orang tua kita durhaka. Iya, jadi walaupun bukan orang tua kandung. Karena suaminya anaknya maknya. Anaknya mertua dia. Nah, kewajiban suami untuk menjaga supaya istri tidak berbuat seperti itu sejauh mana, Mak? Harus tegur dong istrinya. Sadar enggak? Saya nih mak saya nih dia. Kalau enggak ada dia, saya enggak ada yang ngelahirin, enggak ada yang ngandungin, ada yang nyebokin, ngejajanin, semuanya nyekolahin. Sadar. Jadi artinya bininya kacang, lupa sama kulitnya dose dia. Ya kacau men lah itu ya. Kacang coklat mentega itu ya. Dan lupa kulitnya ya. Baik, kita akan berpisah sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di Solusi Keluarga Sakinah, Mamah dan A. Curhat dong. Baik, pemirsa, kita kembali lagi di Solusi Keluarga Sakinah, Mama dan A. Curhat dong. Mama dan A. Curhat dong. Iya, baik, terima kasih ibu-ibu masih kompak, senyumnya juga masih merekah dengan indah sekali. Dan sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada video yang berikut ini adalah pertanyaan dari masyarakat yang sudah kita siapkan beberapa saat yang lalu. Dan kami persilakan untuk ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dian dari Majlis Taklim Hayrun Nisa, Depok. Curhat dong Mama Dedeh. Mama Dedeh, saya mau tanya. Misalkan ada satu keluarga mempunyai anak tiga. Si ayah ingin membagikan warisannya, tapi warisannya itu hanya ingin dibagikan kepada satu orang anaknya saja. Bagaimana hukumnya Mama Dedeh? Sekian pertanyaan saya. Wabil taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah yang seperti ini, ayah yang tidak adil dan tidak diperbolehkan karena anak semua punya hak yang sama dari harta orang tuanya. Ya, kalau mendekati ajal, kemudian si ayah itu sadar bahwa kayaknya udah gak lama lagi nih dihibahkan kepada salah satu orang anaknya seluruh hartanya, boleh tidak, Mak? Tidak bisa. Yang namanya wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Yang namanya wasiat hanya maksimal 1/3. 1/3 walaupun iya. Anak oh justru kalau anak itu enggak boleh seperti gak itu. Enggak dapat. Ya? Kalau misalnya ahli waris itu mendapatkan wasiat, nanti ahli waris yang lain bisa ngiri. Double dong, wasiat dapat, dari warisan dapat, membuat ya. Yang lain ngiri, Islam tidak menghendaki. Makanya dilarang berwasiat kepada ahli waris. Iya, begitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu dari Majelis Ta'lim Khairun Nisa, Depok juga ya, enggak jauh ini tentunya dari Ibu Al-Husna ya. Dan Ibu dari Khairun Nisa itu sudah menunggu 1 tahun 6 bulan untuk ditayangkan. Beda-beda tipis sama Ibu ya. Iya. Baik, yang berikut ini fax yang masuk di 5607234 dari Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.